lisannya penuh dengan pengharapan. Oh, sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahasia dan teristimewa. Pencarianku kini telah berakhir. Detik pagi kini hanya anugerah dan melafazkan janji yang terindah. Sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu yang masih rahasia dan teristimewa. Pencarianku kini telah berakhir. Detik bahagia kini telah pun hadir. Insya Allah ke syurga.